إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. An ibn Mas'ud marfu'an, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, marfu'an, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan dalam periwayatan ada yang dikenal dengan marfu', ada yang dikenal dengan mauquf, ada juga yang dikenal dengan maqtu'. Kalau marfu maknanya ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf ma udifa ila sahabah, yang disandarkan kepada sahabat. Kalau maqtu', yang disandarkan kepada selain nabi dan selain sahabat. Bisa kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, ini berkaitan dengan marfu', mauquf dan maqtu'. Jadi kalau disebutkan marfu', disandarkan kepada Nabi SAW. Dan yang marfu' ini kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif, sesuai dengan sanadnya. Nah, yang disandarkan kepada Nabi SAW, ada yang hadisnya sahih, hasan, ada juga yang dhaif atau bahkan maudhu. Bisa dilihat dari sisi sanad atau matannya. An ibn Mas'ud marfu'an, dari Ibn Mas'ud marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya'un. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, yaitu orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Walladina yattakhiduna al-qubura masajid. Dan sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Rawahu Abu Hatim wa Ibn Hibban fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Dan hasilnya hadis yang hasan. Nah, kalau dalam riwayat Muslim, lafadznya la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak tegak hari kiamat kecuali kepada manusia yang paling jelek. Nah, syarah penjelasannya, qauluhu inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, bikasri syin, dengan dikasrohkan sinnya, syirarin, jam'u syarir, bentuk jamak dari kata syarir. Atau sebagian menyebutkan syirar ini bentuk jamak dari kata syar, jelek. Sehingga mana inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek. Nah, di antara orang-orang yang paling jelek. Qaluhu man tudrikuhu musa'atu wahum ahya, yaitu mereka yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Maksudnya ay muqaddimatuha, mereka mendapatkan tanda-tanda tentang hari kiamat. Di mana kita ketahui bahwasanya ciri hari kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada juga yang akan terjadi ketika sudah sangat dekat sekali hari kiamat. Yang sudah terjadi seperti utusnya Nabi SAW. Bu'istu ana wa sa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Pendekatan. Jadi utusnya Nabi SAW yang merupakan Nabi akhir zaman, ini pertanda telah dekatnya hari kiamat. Nah, ini telah terjadi. Yang sedang terjadi di antaranya kasratul kita. Qatal, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ini hari kiamat, jadi hari kiamat yang sedang terjadi. Banyak pembunuhan di mana-mana. Ada juga tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi nanti ketika sudah mendekatinya. Kekhuruji dabah. Seperti keluarnya dabah. Ya. Yeah. Binatang yang bisa berbicara nanti. Watulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Di mana mataharinya ini setiap hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beredar dari tempat terbitnya dari timur ke barat. Ya. Yeah. Jadi yang berjalan itu mataharinya, bukan buminya. Kalau perintahkan terbit dari arah timur, terus berjalan ya, ke arah barat. Terbenam di arah barat. Dalam keadaan sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok harinya Allah perintahkan lagi, terbit dari arah timur. Terbit ya. Terus berjalan lagi ke arah barat. Tenggelam, sujud, tersungkur. Hingga saatnya datang hari kiamat, Allah perintahkan, terbitlah dari arah barat. Terbit dari arah barat, kemudian terjadi hari kiamat. Nah, wabada dalika yunfakhu fis-sur nafhatal faja', kemudian setelah itu ya, setelah tanda-tanda hari kiamat itu muncul ya, yang menyatakan telah tibanya hari kiamat, ditiuplah sangkakala, tiupan yang mengagetkan, ya, tiupan yang mengejutkan. Nah, siapa malaikat yang menyebut cakrakala? Israfil. Nah, sampai disebutkan dalam suatu hadis, malaikat Israfil itu senantiasa sangkakala ada pada mulutnya. Nah, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala kapan untuk meniup sangkakala tersebut. Ya. Di mana ketika ditiup, hancurlah seluruh alam raya ini. Khilaf di antara para ulama tentang berapa tiupan sangkakala tersebut. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan dua tiupan. Berdasarkan dengan ayat wa nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala sehingga matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Ketika tiup sangkakala, mati seketika seluruh makhluk yang ada di langit dan ada yang di bumi. Selain orang-orang yang Allah kecualikan. Nah, matu maratan wahidah min asari soqah. Ya. Mati secara bersamaan. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, semua yang hidup mati. Ya. Illa man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Summa nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang lainnya, maka tiba-tiba manusia bangkit. Nah, ini disebut dengan nafhatul ba's. Tiupan sangkakala untuk membangkitkan kembali manusia. Sehingga dari ayat ini, sebagian ulama pendapat bahwasannya tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama nafhatul maut, tiupan untuk mematikan seluruh yang hidup. Ya, dengan tiupan ini hancur seluruh dunia dan juga hancur seluruh makhluk yang ada dalamnya, mati semuanya kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua nafkhatul ba's, tiupan untuk membangkitkan kembali manusia. Setelah satu tiupan ini manusia seluruhnya meninggal mati. Ya. Kemudian setelah itu ditiupkan lagi sangkakala dan manusia bangkit kembali. Ya. Seluruhnya Allah bangkitkan. Ketika tiupan yang kedua ini, maka mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hidup. Nah, berjalan fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya. Ini semua tentunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pendapat bahwasanya rupanya kali dua. Pertama, nafkhatus sa'q atau disebut dengan nafkhatul maut. Yang kedua, nafkhatul ba's. Ada juga di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya ada tiga tiupan sangkakala. seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau berpendapat ada tiga tiupan cakrakala. Yang pertama ada nafkhatul faza', ya, tiupan yang mengagetkan. Nah, berdalil dengan ayat yang ada pada surah An-Naml, wa yawma yunfakhu fis-sur fafaji'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan hari ketika ditiupkan sangkakala, maka kagetlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali orang yang Allah kehendaki. Disebut dengan nafkhatul faza'. Ya. Tiupan sangkakala yang membuat manusia terkejut, terkagetkan. Ya. Mereka menyaksikan bagaimana hancurnya dunia ini dengan tiupan tersebut. Ya. Mereka melihat bagaimana gunung-gunung hancur. Mereka melihat bagaimana bumi terbelah, langit pecah. Nah, bintang-bintang bertaburan. Melihat kejadian yang mengerikan tersebut membuat mereka terkejut, takut. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tiga tiupan ini. Yang pertama, nafkhatul faza', tiupan yang membuat kaget dikarenakan hancurnya alam semesta. Yang kedua, setelah manusia melihat bagaimana hancurnya alam semesta ini, ya, sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Bintang-bintang bertaburan, nah, bumi terbelah, air laut meluap dan lain sebagainya. Setelah itu nafkhatul maut, ya, tiupan untuk mematikan seluruh makhluknya. Ya, baru yang ketiga nafkhatul ba'ats. Nah, tiupan untuk membangkitkannya kembali. Ya, jadi ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat tiga tiupan, sebagian lagi berpendapat hanya dua tiupan. Adapun nafkhatul faza', ya, tiupan yang mengagetkan, ya, sebelum masukkan ini kepada nafkhatul maut, nafkhatul shaq, ketika mereka kaget kemudian mereka mati. Nah, yang jelas yang menyaksikan kejadian yang mengerikan ini, ya, ketika ditiupkan sangkakala adalah orang-orang yang paling jelek. Sehingga Nabi mengatakan, inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, yaitu orang yang menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka itu. Ya, orang yang paling jelek. Nah, menyaksikan hari kiamat, bagaimana ngerinya hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Kenapa? Dikarenakan kaum mukminin mereka meninggal dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Nabi SAW, la takumu sa'ah wa fil ardi man yakulu Allah Allah. Tidak tegak hari kiamat dalam keadaan di bumi ini masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Ya. Yeah. Tidak terjadi hari kiamat dalam keadaan di bumi ini masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah Allah. Ya. Yeah. Kenapa? Dikarenakan apabila di bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan akan senantiasa ada tetap di dunia ini. Nah, Kenapa? Dikarenakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk menghidupkan, memakmurkan bumi ini. Sehingga ketika di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat, masih ada yang mengucapkan zikir, masih ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tegak hari kiamat. Ya. Tapi ketika tidak ada itu semuanya, nah, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk bumi tersebut berhak mendapatkan hukuman, berhak mendapatkan siksaan secara menyeluruh. Ya, terjadilah kematian yang menyeluruh. Nah, dengan ditiupkannya sangkakala. Nah, ya, kegoncangan yang sangat luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sekuat-kuatnya. Ya. Sehingga kaum mukminin mereka meninggal terlebih dahulu sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Sehingga hari kiamat itu hanya terjadi kepada orang-orang yang paling jelek. Adapun ucapan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati al-haq zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang benar-benar menampakkan kebenaran. Tidak bermudarat bagi mereka orang yang mencelanya. Tidak juga bermudarat kepada mereka orang yang menyelisihinya. Sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam ayat ini, hadis ini, bahwasanya mereka kaum mukminin meninggal dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, dengan dicabut roh-roh mereka. Ya, sebelum tegaknya hari kiamat, dicabut roh seluruh kaum ini. Terkait dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin. Ya. Angin, nah, Allah kirimkan angin, kemudian dicabutlah roh seluruh kaum mukminin dan juga mukminah. Sehingga mereka tidak menyaksikan bagaimana terjadinya hari kiamat yang sangat mengerikan. Hal ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi, yang menyaksikan bagaimana ngerinya hari kiamat adalah orang-orang yang paling jelek, yaitu orang-orang kafir. Dikatakan mereka adalah makhluk yang paling jelek. Inna sarra dawabi indallah alladziina kafaru. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Ya. Tentang tadi tiupan sangkakala. Segala khilaf di antara para ulama, ada yang menyatakan dua. Apa saja yang pertama? Nafkhah. Nafkhatul maut. Nah, atau nafkhatul saq. Ya. Tiupan kematian. Nah. Yang kedua apa? Nafkhatul ba's. Tiupan kebangkitan. Ya. Ada yang menambahkan tiga tiupan seperti Syaikhul Islam Taimiyah. Apa itu? Nafkhatul faja'. Ya. Tiupan untuk mengejutkan, mengagetkan. Nah, setelah itu baru tiup lagi dan seluruh makhluk mati. Setelah itu ditiup lagi dibangkitkan kembali. Ya. Yeah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ma'tufun ala khabari inna. Diatofkan, ya. Yeah, disambungkan kepada khabar inna. Dari sisi i'rabnya, inna min sirarin nas man tudarikuhumus sa'atu wahum ahya. Ini man tudarikuhumus sa'atu wahum ahya. Ini jumlah. Nah, tapi fi mahali nasbin sebagai khobar. Fi mahali rob'in sebagai khobar inna. Baik. Begitupun walladzina yattakhiduna al-qubura masajid ni ma'tuf ala khabar inna. Ya, ma'tuf kepada khabar inna fi mahali nasbin ala niyati tikralil amil. Ya, pada tempat yang nasab dengan diniatkan mengulang-ulang amilnya. Ayat maknanya, nah, wa inna min sirarin nas alladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Dan sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah manusia yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Kita masih disebutkan tentang keadaan manusia yang paling jelek. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Ya. Yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Ya, manusia yang paling jelek. Ai bi salati indaha wa ilaiha wa bina'il masajid 'alaiha. Maksudnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan salat di dekat kuburan. Salat di kuburan wa ilaiha, dan sholat menghadap kuburan, dan membangun masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Sehingga dipahami dari ucapan ini bahwasannya menjadikan kuburan sebagai masjid mencakup tiga keadaan. Ya. Yang pertama, sholat di kuburan. Yang kedua, sholat menghadap kuburan. Yang ketiga, membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Ya. Tidak mesti ada ketiga-tiganya ini. Melakukan salah satu di antara tiga perkara ini, dia telah dianggap menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Sholat di kuburan, walaupun gak ada bangunan di atas kuburan tersebut. Sholat di atas tanah, tapi di kuburan. Nah, ya, dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling jelek. Ya. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya diancam dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul memperingatkan dengan keras masalah ini. Yeah. Begitu juga sholat menghadap kuburan. Dia telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Apalagi dia benar-benar membangun masjid, membangun tempat ibadah di atas kuburan. Yeah. Sudah dibangun, kemudian dia sholat. Yeah. Di tempat tersebut, nah, melakukan berbagai macam ibadah di tempat tersebut, ini lebih parah lagi keadaannya. Yeah. Wa taqaddama fil ahadits sahiha anna hadha min amal al-yahudi wan nasara. Dan telah berlalu pada hadis yang sahih bahwasannya ini merupakan perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dhalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ya mereka terhadap perbuatannya tersebut. Tahdhiran lil ummati ay yaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim fi'lal yahudi wan nasara, sebagai bentuk peringatan kepada umatnya. Yeah. Jangan melakukan terhadap nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yeah. Jangan melakukan perbuatan tersebut. Nah, fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, dan kebanyakan mereka tidak peduli dengan perkara tersebut. Ya, kebanyakan manusia tidak mengangkat kepala mereka, tidak peduli dengan perkara tersebut. Ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Banyakan manusia tidak mempedulikannya. Bali taqadu anna hadzal amra qurbatun ilallah, bahkan mereka meyakini bahwasanya ini, perkara ini merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesalahan yang sangat fatal sekali. Rasulullah memperingatkan dengan keras. Yeah. Disebut itu adalah perbuatan Yahudi Nasrani. Disebutkan ancaman Allah, laknat Allah kepada mereka. Bahkan disebutkan sebagai manusia yang paling jelek. Tapi ternyata banyak di antara manusia yang meyakini itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa mimma yub'iduhum 'anillah wa yutriduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi. Padahal perkara itu perkara yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengusir mereka dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tadi disayangkan, justru kebanyakan manusia menganggap itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan beribadah di kuburan-kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal perbuatan tersebut, perbuatan yang menjauhkan mereka dari Allah, bukan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi menjauhkan mereka dari Allah dan mengusir mereka dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.